Mitra bisnis kasus investasi bodong Golden Traders Indonesia Syariah dengan kerugian nasabah mencapai 1 triliun rupiah mengindikasikan adanya keterlibatan dua petinggi MUI yang diminta oleh kuasa hukum nasabah untuk ditetapkan menjadi tersangka. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Yeti Rohyatini, Head of Unit Syariah Medulife Indonesia. Bu Yeti, bagaimana komentarnya soal ini? Sebetulnya kalau untuk yang khusus syariah, setiap pelaku bisnis atau pengusaha yang ingin membuka usaha syariah diwajibkan untuk memiliki atau mendapatkan rekomendasi dari MUI untuk mendapat siapa dewan pengawas syariah yang akan mensupportnya. Nah, tentu saja hal ini sebetulnya akan membantu masyarakat luas yang ingin mendapatkan pelayanan jasa dari jasa keuangan pengelolaan syariah gitu ya. Nah, mengenai bagaimana kok banyak sekali praktik investasi berkedok syariah yang bodong di Indonesia. Tentu ini menjadi tanggung jawab pertama adalah Dewan Pengawas Syariah untuk menelaah jenis usaha yang akan dijalankan itu apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak begitu. Kemudian dari masyarakat sendiri juga seharusnya sudah sangat waspada. Memang mungkin betul mendapatkan katakanlah sertifikat halal dari MUI. Itu juga tentu harus dibuktikan secara dokumennya ya bahwa itu betul sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Dan walaupun demikian, kembali lagi kepada para pelaku bisnisnya, kalau menurut saya, walaupun ada DPS-nya, walaupun ada sertifikat halalnya, apakah dia betul-betul menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Nah, DPS ini makanya yang terbaik adalah senantiasa melakukan komunikasi atau meeting yang rutin, sehingga tetap dapat mengawasi, dapat mengarahkan operasional dari bisnis tersebut. Seharusnya sih minimal setiap sebulan sekali ada pertemuan dengan DPS, kemudian melakukan update apa yang dia jalankan, kebijakan dan ketentuan apa saja yang dilakukan, itu semua harus mendapatkan persetujuan dalam tanda kutip yang sesuai dengan ketentuan syariah dari Dewan Pengawas Syariahnya. Tapi kenapa masyarakat menjadi mudah terjebak oleh modus-modus kejahatan keuangan berbasis investasi semacam ini, Bu Yeti? Kalau masyarakat sendiri tentunya kita juga bukan hanya mengenai yang syariah saja, yang tidak syariah pun selama investasi itu dinilai menguntungkan, biasanya banyak yang tergiur gitu ya. Nah, sementara kalau dengan kata atau label syariah, itu memang wajar sekali kalau masyarakat menaruh kepercayaan yang lebih tinggi. Karena toh mereka beranggapan syariah itu sesuatu yang nggak sembarangan dilakukan. Ada pertanggungjawaban, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islamnya misalnya gitu, atau syariah Islamnya. Mungkin masyarakat tidak lagi berpikir panjang, tidak lagi cermat meneliti apakah ini betul sudah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga mereka menutup mata asal ada bunyi syariahnya mereka percaya aja, padahal tetap saja itu juga harus ditelaah lebih jauh. Kemudian hal lainnya adalah bahwa sekarang ini akhir-akhir ini kan banyak sekali semacam promosi yang sifatnya berbisnis dengan emas itu sangat menguntungkan dan sebagainya gitu ya. Kalau saya melihatnya, syariah Islam itu kan melarang kita untuk mempublikasikan secara berlebihan. Justru dengan syariah Islam itu, kita harus menjelaskan kepada publik sesuatu yang sifatnya betul-betul tidak ada kebohongan. Harus sesuai dengan apa yang bisa kita penuhi dari apa yang kita janjikan tersebut. Lantas seberapa berpengaruh kasus-kasus investasi bodong ini terhadap perkembangan dan image bisnis syariah di Indonesia, Bu Yeti? Kalau menurut saya sangat berpengaruh karena sebetulnya saat ini syariah itu kan belum terlalu juga dikenal meluas di seluruh masyarakat Indonesia. Masih banyak sekali edukasi dan literasi-literasi yang berkaitan dengan jasa keuangan syariah yang harus disampaikan pada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih melek ekonomi syariah, apa sih pengelolaan dengan basis syariah dan sebagainya. Nah, dengan itu saja kita masih butuh waktu yang panjang untuk bisa membuat masyarakat Indonesia lebih paham lagi tentang syariah. Nah, tetapi kemarin di waktu yang bersamaan juga muncul bisnis-bisnis yang menurut saya kurang bertanggung jawab dan memakai label syariah. Tentu saja itu akan berdampak yang sangat besar pada perkembangan syariah. Jadi tugas kita sekarang adalah betul-betul melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana syariah yang sesungguhnya yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. Kemudian apa kritikan buat MUI yang menjadi lembaga penerbit sertifikasi halal dan label syariah di Indonesia agar tidak terjadi lagi praktek investasi syariah yang merugikan masyarakat, Bu Yeti? Sesungguhnya sih ini harus menjadi satu keprihatinan kita bersama ya Mas ya, kalau menurut saya, karena MUI adalah satu lembaga yang kita sudah percayai penuh bahwa lembaga tersebut akan dapat mensortir atau menyaring. Masalahnya sekarang juga kita tahu bahwa SDM syariah ini masih terhitung agak langka. Nah, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang sudah demandnya tinggi untuk sesuatu yang berbau halal dan syariah, padahal SDM yang melakukan itu sangat terbatas, bisa saja tidak terlalu teliti barangkali. Atau menurut saya yang perlu disikapi adalah ketika satu lembaga mengajukan sertifikat halal, seharusnya bukan hanya pada saat itu saja dilakukan pemeriksaan, tetapi harus kontinu. Ada tindak lanjut dari situ yang secara on the spot langsung dilakukan pemeriksaan misalnya, sehingga apa yang dijanjikan di awal untuk mendapatkan sertifikasi halal itu secara konsisten dijalankan oleh usaha tersebut sehingga dia tetap bisa menjaga kehalalannya tersebut. Demikian Head of Unit Syariah Manulife Indonesia, Yeti Rohyatini, saya Gery Sadewa.